Ada yang bertanya, seorang anak mempunyai hutang dalam bentuk uang kepada ibunya. Ketika ibunya meninggal dunia, bagaimana status utangnya? Kalau masih dianggap sebagai hutang, dibayar. Wajib dibayar walaupun kepada ibunya sendiri. Kecuali ada bukti valid, jelas ibunya mengikhlaskan. Ya udah gak punya hutang. Tapi kalau masih dianggap sebagai hutang, maka wajib dibayar. Dibayar kemana? Dibayar kepada ahli waris. Saya kan anaknya ahli waris. Kalau Anda anak tunggal dan ada laki-laki, ya sudah. Ya sudah, gitu aja, selesai. Ya bukan bayar utang ya, semua warisan ibunya itu yang untuk antum sendiri. Tapi ketika Anda adalah ahli waris, bersama dengan ahli waris yang lainnya, tunaikan terlebih dahulu utang Anda kepada ibu. Ini utangnya, terus kasihkan kepada ahli waris. Sudah, kemudian diatur warisannya dan dibagi secara waris. Kamu dapat berapa, saudara kamu dapat berapa, yang lain dapat berapa. Tapi utangnya kamu sudah kembali. Jadi dibayarkan kepada ibu tadi, barakallahu fiik. Ada kayak gini ya? Anak utang sama ibu, ada kayak gini ya? Terus ibunya enggak ikhlas kalau enggak dibayar. Ada kayak gini ya? Aku takut lagi ada kayak gini. Loh. Ada ayah utang sama anaknya. Enggak ikhlas tuh anaknya. Bayar, Pak. Loleh, aku bapakmu. Ya, bapak-bapak. Utang-utang. Bayar. Ada kayak gini ya? Ada ya? Buktinya ada ini kok. Ada berarti. Ada berarti, Allah Musta'an. Kalau saya pribadi memandang, tidak semestinya. Tidak semestinya. Orang tua yang baik akan selalu perhatian kepada anaknya. Walaupun sudah berumah tangga, sudah mandiri, itu tetap diawasi. Ya, ketika anak itu jatuh secara ekonomi, tidak mampu menafkahi keluarga, selagi dia punya orang tua yang maju. Ini anak laki-laki ya, anak perempuannya, suaminya. Kan kamu punya anak laki-laki, stand by terus bagi orang tua. Begitu dia jatuh kelepak begitu, datang ke antum, bah, apa, boleh gak pinjam uang? Pinjam, kenapa? Ya kondisinya lagi perlu ini. Kamu kan udah punya usaha, kedua rumah syafaat lagi kolab. Masya Allah. Nah kamu perlu uang untuk apa ini? Ya sementara ini untuk menafkahi anak istri, kedepannya ya tambahan modal. Gitu ya. Itu orang tua yang baik ya, gak tegor ngasih utang sama anak. Dia mampu loh ya. Dia kan bilang kamu butuh berapa? Gini. Dia gak kepingin memanjakan anak. Tapi dalam kondisi tertentu, ya jangan terlalu tega sama anak gitu loh. Dia sudah lagi begini gitu. Sudah, bantu dia. Sana. Nafkahi keluargamu, nih modal untuk kamu. Bismillah, mudah-mudahan berhasil. Dianya lagi tegak bagus, Masya Allah gitu. Royal, bior, manja dia, jangan. Tapi kira-kira kalau kamu dikasih mau gak ya? Mau dia. Mau dia bilang. Kalau saya juga mau. Ya kata-kata kondisinya kan. Iya. Lagi butuh ya mau orang tua baik. Apalagi sebaliknya. Ayah atau ibu masih ada, masih hidup, masih mandiri. Kamu juga mandiri, usaha kamu sukses. Tiba-tiba datang ayahmu atau ibumu mengadu pada kamu. Biasalah, datang Tuhan, Masya Allah. Gimana Bibi, Masya Allah, gitu. Kok kemudian manggil kamu empat mata ngomongnya itu. Leh, bapak butuh duit, leh. Bisa pinjam uang apa? Apa ayo Ali? Tahu bi? Ya usahanya Abi sedang goncang, perlu bantuan ini. Jatuh bi? Iya lagi jatuh. Bisa pinjam uang Ali? uang untuk usaha apa? Lah itu, jangan untuk usaha. Ini untuk nafkahi ibumu aja setengah mati. Masa ya tega anake, ya bah utang tak catat. Wah, ya kebablasan sih. Kamu sebagai anak harus menggantikan posisi orang tua kamu di situ. Anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jangan sampai ada kata-kata bapak utang sama antum. Jadi tenang. Udah, nih. Kasih ayahnya antum. Dulu ayahmu yang merawat kamu, yang membesarkan kamu, enggak pakai bayar utang kamunya. Ya benar? Bayar apa gratis? Gratis. Kok enggak ngaku yang lain? Iki tok sing aku iki. Gratis tis. Ya benar? Ya maksud orang tua kondisi sudah mulai sepuh, perlu sesuatu pada anaknya, kon bayar. Iki ya anak kurang beres ya. Ada kayak gini ya, ada kayak gini. Ya mengada ada yang tanya, tapi gimana lagi mengada? Ya itu Evan, zamannya sudah mulai enggak beres ini. Allah musta'an. Jadilah anak yang saleh, anak yang berbakti pada orang tua ya. Ini kesempatan baik untuk birrul walidain. Sebagai orang tua juga selalu perhatian sama anaknya, sayang sama anaknya, syafaqah pada anaknya, tapi tidak memanjakan anaknya. Barakallahu fikum. Allahu tabaraka wa ta'ala. Hei, yakin. Ya sudah kalau enggak. Hari insyaallah semoga manfaat. Alhamdulillah setengah enam sesuai dengan yang disepakati. Mohon maaf tadi mulainya agak telat. Jadi saya mohon maafnya dari antum enggak sesuai dengan waktu yang diminta. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.